ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apakah bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan dari ahli sunnah? Dan apakah ada pembagian bid'ah? Kalau pembagian bid'ah ya jelas bid'ah itu ada pembagiannya. Ya. Dilihat dari jenis apa? Bid'ah itu bisa dibagi menjadi dua. Ada bid'ah yang mengeluarkan dari keislaman dan ada bid'ah yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Kemudian yang kedua, bid'ah bisa menjadi dibagi menjadi dua. Ada bid'ah hakikiyah dan ada bid'ah idhafiyah. Iya. Bid'ah hakikiyah itu dia murni bid'ah. Murni bid'ah, perkara baru. Sama sekali tidak ada tuntunannya. Kalau idhafiyah asalnya disyariatkan, tapi dia masukkan sesuatu yang bid'ah. Ya. Jelas ya? Misalnya dia sholat duhur 5 rakaat. Sholat duhur ada syariatnya atau tidak? Ada, cuman berapa rakaat? 4 rakaat. Dia tambah 1, berarti itu apa? Dia menambah. Padahal yang ada syariatnya. Jelas ya? Itu ada memang pembagian-pembagian. Ada rincian-rincian. Dan insya Allah kita akan kaji nanti. Saya belum banyak berbicara tentang itu. Tapi kalau mengatakan bahwa bid'ah amaliyah tidak mengeluarkan dari ahli sunnah, ya ini pendapat yang keliru. Ya, bahkan itu adalah kaidah sendiri. Berasal dari kejahilan dan kelancangan. Di pembahasan iman itu, orang-orang murjiah dia keliru di mana orang-orang murjiah? Orang murjiah itu mengatakan bahwa tidak ada yang membuat orang itu kafir keluar dari Islam kecuali kalau dia mendustakan atau menghalalkan. Jadi kalau dia sujud misalnya di patung, nah itu belum tentu dia kafir. Hah? Kalau ahli sunnah tidak seperti itu. Yang mengeluarkan dari keislaman kadang ucapan, kadang perbuatan, kadang keyakinan, kadang keraguan bisa mengeluarkan dari keislaman. Ini keluar dari Islam kadang dengan perbuatan, apalagi bid'ah, apalagi masalah keluar dari ahli sunnah. Kadang amalan saja, keislaman saja kadang keluar. Apalagi hanya keluar dari apa? Keluar dari sunnah. Ya kalau mengatakan bahwa bid'ah amaliyah itu tidak mengeluarkan dari ahli sunnah, ini adalah ucapan yang batil. Tidak ada dari para ulama yang mendahulunya. Ya. Nah hal-hal yang seperti ini jangan dibiarkan orang-orang bikin kaidah-kaidah baru di dalam pembahasan apa? Pembahasan agama. Emangnya agama itu perkara seenaknya saya seorang berbicara? Ini agama ada ketentuan-ketentuannya, ada dalil-dalilnya. Para ulama sudah menjelaskan dari masa ke masa. Dan jangan menggampangkan sesuatu di dalam perkara-perkara yang para ulama memberikan rincian-rincian di dalam hal tersebut. Kapan seorang dikeluarkan dari ahli sunnah? Imam Syatibi menyebutkan dua hal. Yang pertama, kalau dia menyelisihi prinsip dasar pokok yang disepakati di kalangan ahli sunnah. Dan yang kedua, apabila dia menyelisihi di masalah cabang dan dia memperbanyak penyelisihan di masalah cabang itu. Iya. Dan sebagian ulama ada yang menambah yang ketiga, kalau dia menyelisihi di masalah cabang dan dia membangun al-wala wal bara' di atasnya. Baik. Jadi itu kaidah tetap. Ya, berjalan di tengah para salaf. Ya. Dan orang yang berucap seperti ini menandakan dia tidak baca buku-buku akidah. Kalau dia baca buku-buku akidah, kuat belajar dari usul ahli sunnah, tidak akan muncul kalimat-kalimat yang seperti ini. Ya, selalu saya katakan bahwa hal-hal yang keliru itu, keluar kekeliruan, itu ada asal-muasalnya. Kenapa kekeliruan itu keluar? Ya mungkin karena dia tidak baca dari buku-buku ahli sunnah, dengan baik dan benar, akhirnya keluar hal yang seperti itu. Mungkin karena ada akidah yang tidak baik di dalam hatinya, akhirnya keluar di sela-sela lisannya pada sebagian pembahasan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.